Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikri al-asma'il husna, inna ma'rifatal muslim bihadal wasfil adhimi li asma'illahi ta'ala, wa huwa kaunuha husna, yazidu fi ta'dhimu laha wal ijlal wal khirsu ala fahmi ma'aniha al-jalilati wa madalulatiha al-adhimah, ويبعده عن من جلاق ويبعده عن من جلاق عن من جلاقات المحرفين وتأويلات المبتلين وتحرصات الجاهلين هذا ويمكن أن نلخص المعاني المستفادة والثمار المجنية من هذا الوصف لأسماء الله في الأمور التالية. بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Halaman berapa, Ustaz? Di buku antum? Halaman 38, paragraf ketiga. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, inna ma'rifatal muslim bihadzal wasfil azim li asma'illahi ta'ala, وهو كون حسنى يزيد فيه التعظيم لها والإجلال والحرص على فهم معانيها الجليلة ومدلولاتها العظيمة ويبعده عن منزلقات المحرفين وتأويلات المبطلين وتخرصات الجاهلين. Sesungguhnya pengetahuan seorang muslim dengan sifat yang agung ini yang menjelaskan padanya nama-nama Allah Ta'ala, bahwasanya nama-nama tersebut semuanya bagus, husna, akan menambah dalam dirinya rasa keagungan Allah Jalla wa'ala, kemuliaan, dan akan membuat dia berupaya untuk memahami makna-makna yang mulia dan apa yang ditunjukkan daripada sifat-sifat tersebut yang agung, dan akan menjauhkan dia dari segala macam bentuk penyimpangan orang-orang yang menyimpang dan takwil orang-orang yang menakwilkan dengan batil dan prasangka orang-orang yang jahil. Dalam paragraf ini Syekh Abdul Razzaq menjelaskan kepada kita di antara faedah untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini akan membuat kita lebih dapat mengagungkan Allah Jalla wa'ala, akan dapat membuat kita berupaya untuk memahami segala macam nama-nama tersebut dan apa yang dikandung dalamnya berupa sifat-sifat dan apa yang ditunjukkan dari sifat-sifat tersebut. Dan dengan hal inilah kita akan berusaha menjauhi segala macam penyimpangan orang-orang menyimpang dalam bab asma' wa sifat, baik yang mentakwilkannya dengan takwil yang batil atau orang yang hanya menduga-duga saja ya tentang sifat-sifat tersebut. Naam. Dan hadza, oleh karena itu yumkinu an nulakhis al ma'ani al mustafadata wa thimar al majniyah min hadzal wasfi li asma'illah fil umur al-atiyah. Dan mungkin kita menyimpulkan dari makna-makna yang dapat diambil faedahnya serta buah ya yang dapat dipetik dari mengenal sifat-sifat ini dan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam beberapa poin yang akan datang. Nah, al-awwal أنها أسماء دالة على أحسن مسمى وأجل موصوف وهو الله تبارك وتعالى ذو الجلال والكمال والجمال. Yang pertama, bahwasanya kita meyakini annaha asma'un, bahwasanya semua nama-nama tersebut dalatun ala ahsani musamman, benar-benar menunjukkan tentang indahnya siapa yang dinamakan dengan nama-nama tersebut. Ala ahsani musamman wa ajalli mausuf, bahwasanya nama-nama tersebut menunjukkan ya kemuliaan yang disifati dengannya yaitu Allah Jalla wa'ala. Wa huwallahu tabaraka wa ta'ala. Maksudnya dialah Allah, ya, tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang maha berkah dan Tuhan maha tinggi. Dzul jalali wal kamali wal jamal, Tuhan pemilik kemuliaan, kesempurnaan dan keindahan. Naam. Al-thani anna fiha ijlalan lillahi wa ta'ziman wa ikbaran wa idharan li'azammatihi wa majdihi wa kamalihi wa jalalihi wa kibriyaihi subhanah. Yang kedua, dengan memahami nama-nama ini, ia akan menumbuhkan dalam diri kita ijlalan lillah, perasaan memuliakan Allah, wa ta'ziman mengagungkannya, wa ikbaran membesarkannya, wa idharan li'azamatihi, ya, menampakkan keagungan Allah, wa majdihi wa kamalihi kemuliaannya dan kesempurnaannya, wa jalalihi wa kibriyaihi subhanah, menampakkan pula, ya, kemuliaan serta kesombongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Al-thalis anna kullas min minha dalun ala subuti sifati kamalillahi, subuti sifati kamalin lillahi subhanahu azza wa jalla, walidha kanat husna wa sifatuhu tabaraka wa ta'ala kulluha sifatun, kulluha sifatu kamalin, wa nu'utuhu kulluha nu'utu jalalin, wa af'aluhu kulluha hikmatun wa rahmatun wa maslahatun wa 'adlun. Yang ketiga, anna kullas min minha, setiap nama-nama dari nama Allah tersebut, dalun ala thubuti sifati kamalillah, pasti yang menunjukkan sifat kesempurnaan Allah tabaraka ta'ala. Walidha kanat husna, karena itulah dia layak disebut dengan husna, ya, nama-nama yang terindah, karena menunjukkan kesempurnaan Allah. Wa sifatu tabaraka ta'ala kulluha sifatu kamal, dan semua sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Berbeda dengan kita, semua sifat-sifat yang ada pada kita, yang terkadang juga ada pada Allah, bedanya sifat-sifat yang ada pada kita tak sempurna, ya. Adapun Allah Jalla wa'ala sempurna, sifat mendengar kita terbatas, sebagaimana Allah yang tak terbatas sifat mendengarnya. 5 orang berbicara serentak, kita kebingungan mendengarkannya. Apalagi 1000 orang bicara serentak semua, masing-masing bicara sesuka hati mereka, pasti tak akan mungkin kita dapat mendengarkan. Inilah keterbatasan kita. Tapi Allah Jalla wa'ala, semua rintihan jutaan miliaran makhluknya, manusia, jin, ya, semua binatang-binatang, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengarkan. Segala macam bahasa orang menyeru Allah dengannya, bahasa Afrika, bahasa Eropa, bahasa Asia, dengan puluhan mungkin ribuan bahasa-bahasa dunia ini, tak ada yang bagi Allah bercampur. Semuanya Allah mendengarkan. Ini contoh satu daripada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penglihatan kita begitu terbatasnya, ya, tak mampu kita melihat dalam gelap. Bahkan ada makhluk-makhluk Allah ciptakan lebih dahsyat dari manusia, dapat melihat dalam gelap, sebagaimana kelawar dan binatang-binatang lainnya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki penglihatan tanpa batas, ya. Semua sifat-sifatnya adalah sifat sempurna, ilmunya pun sempurna, semuanya sempurna. Sifatu kamalin wa nu'utuhu kulluha nu'utu jalal, semua yang dijelaskan tentang Allah berupa sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang mengandung kemuliaan, kesempurnaan. Wa af'aluhu kullu hikmah, bahkan segala yang Allah tabaraka ta'ala lakukan tak pernah keluar daripada sifat hikmah. Semuanya bijaksana, apapun juga tak ada yang cacat. Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, semuanya hikmah. Allah berikan ujian bagi orang-orang mukmin dalam perang Uhud, mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka, di baliknya hikmah. Dengannya Allah mengambil para syuhada, dengannya kita mendapatkan pelajaran begitu dalamnya. Inilah dampak menyelisih Rasul, menyelisih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Allah pertemukan pasukan muslimin pada perang Badar yang 300 sekian melawan 1000 orang, semuanya hikmah. Ya, bagaimana Allah menciptakan manusia dengan bentuk masing-masing, semua hanya dengan hikmah, berbeda dengan bentuk hewan, dan setiap hewan pun berbeda-beda pula satu sama lain, semuanya dengan hikmah. tak ada yang tertukar. Subhanallah. Apa-apa yang ada pada hewan-hewan di dunia dari warna-warninya, demikian juga ada pada hewan-hewan di lautan. Ya, dengan warna-warninya. Subhanallah. Ya, mirip-mirip tapi berbeda. Buah-buahan yang mirip-mirip tapi berbeda. Semuanya diciptakan dengan hikmah, tak pernah tertukar. Tak pernah tertukar telinga manusia lahir telinganya bagikan telinga keledai. Ya, tak pernah tertukar. Tidak pula keledai lahir telinganya telinga manusia. Semuanya dengan hikmah. Ya, keputusannya hikmah, syariatnya hikmah. Apapun perintah-perintahnya hikmah. Semua larangan-larangannya hikmah. Ya, wa rahmah. Di samping hikmah dia juga rahmat. Tak ada yang membebankan manusia beban yang tak mampu mereka pikul. Wa maslahah. Semuanya padanya kemaslahatan yang murni. Wa adlun. Semuanya dengan keadilan. Tak ada yang salah ketika menciptakan wanita dengan bentuknya, pria dengan bentuknya. Allah tentukan masing-masing kewajiban yang berbeda-beda. Tak ada yang salah. Semuanya dengan hikmah. Nah, Ar-Rabi annaha laysa fiha ismun yahtawi ala syarri aw yadullu ala naqsin, fa syarru laysa ilaihi, fala yadkhulu fi sifatihi, wala yalhiqu dhatuhu, wala yakunu fi syai'in min af'alihi, fala yudafu ilaihi fi'lan wala wasfa. Ar-Rabi yang keempat, annaha laysa fiha ismun yahtawi ala syarr. Tidak ada satupun di antara puluhan bahkan ratus daripada nama-nama Allah, karena jumlahnya 100 lebih yang sempat tertangkap oleh sebagian ulama, ya, dan hanya Allah yang mengetahui berapa nama-namanya. Semua nama-nama tersebut tak ada yang mencakup padanya kejelekan, ya, tidak secara lafaz jelek, tidak pula secara makna jelek. Aw yadullu ala naqs, tak ada nama-nama tersebut menunjukkan tak sempurnanya Allah, kurang. Fasyarru laysa ilaih, segala macam kejelekan tak ada yang dapat dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan sempurna. Nama-namanya sempurna. Ya. Sifat-sifatnya sempurna. Fasyarru laysa ilaih. Kejelekan tak dapat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang akal kita kebingungan melihat ada pohon-pohon yang begitu besar, beringin, pohon roda yang besarnya masya Allah. Berapa diameternya kita enggak tahu, mungkin satu rumah. Pohonnya kecil, buahnya kecil-kecil. Lihatlah buah roda. Ya. Batangnya besarnya masya Allah, buahnya kecil-kecil segini-segini. Tapi lihatlah semangka. Kurang daripada ini. Mungkin tah berapa jari saya ini lebih besar daripada batang semangka. Buahnya besar-besar. Subhanallah. Jangan pernah kita bayangkan, balik sajalah. Semangka ini kecil, besarnya sebesar roda lah. Pohon roda itu besar, buahnya sebesar semangka. Jangan bayangkan ini baru namanya adil. Pohon besar, buahnya besar. Jatuh nimpa kepala antum. Subhanallah. Ya. Tak ada satu pun yang kurang daripada ya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fasyarru laysa ilai. Tak ada kejelekan yang dapat dinisbatkan kepada Allah dalam segalanya. Dalam penciptaannya, dalam perintahnya, dalam larangannya, dalam dirinya, nama-namanya, sifatnya. Allah adalah zat yang maha sempurna keindahannya. Fala yadkhulu fi sifatihi wala yalhaqu dhatahu wala yakunu fi syai'in min af'alihi. Tak ada yang namanya kurang, baik dalam sifat-sifat Allah. Ya. Dan tak akan pernah ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dikatakan kurang, tidak pula dalam perbuatannya. Fala yudhafu ilaihi fi'lan wala wasfan. Tak layak ya kita menisbatkan kekurangan kepada perbuatan Allah ataupun dalam sifat Allah. Tak ada yang kurang, semuanya sempurna. Ya. Adapun manusia kadang-kadang bagus lafaznya tapi tak bagus maknanya. Ya. Kadang-kadang namanya bagus-bagus lafaznya. Namanya Mahmud, terpuji ya, tapi orangnya ya dan billah tak terpuji sifatnya. Ya, yang bagus hanya lafaznya. Mas muka, siapa namamu? Karim. Dermawan. Tapi pelitnya ya dan billah. Subhanallah. Namanya saja Karim. Tapi sifatnya bakhil. Ya, adapun Allah semua nama-namanya identik dengan sifat-sifatnya. Semua perbuatan Allah indah. Tak ada yang tak indah. Dia datangkan hujan, ya, dengan ketentuan yang telah Allah tentukan. Tadi malam hujan lebat, subhanallah. Itu dengan hikmah, dengan ilmu, dengan keadilan. Lebat selebat-lebatnya. Naiklah air-air di selokan-selokan ini, tumpat selokannya. Ya, subhanallah. Banjir sebentar kemudian mengering. Allahu Akbar. Bagaimana jika tadi malam hujan terus sampai sekarang? Boleh jadi sudah tenggelam sebagian batu haji ini. Subhanallah. Kadang-kadang dia memiliki hikmah, dia buat banjir suatu tempat dengan hikmahnya. Ya. Dia buat longsor suatu tempat dengan hikmahnya. Dan semua hal tersebut juga disebabkan daripada ulah tangan manusia, kejahatan manusia. Dia berikan manusia hukuman dengan ulah tangan mereka itu sendiri. Hutan-hutan mereka habisi. Subhanallah. Ya, pohon-pohon mereka tebangi, kemaksiatan mereka buat. Akhirnya Allah perintahkan, ya, malaikat-malaikatnya, Allah perintahkan alam ini berulah. Subhanallah. Naam. Al-khamis, anna Allah amara ibadahu bidu'aihi biha biqawlihi fad'uuhu biha. Wa hadha syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Wa hadha min ajalli ta'ati wa 'aqdamil kurabi. Al-khamis, yang kelima, anna Allah amara ibadahu bidu'aihi biha. Yang kelima, Allah perintahkan kita berdoa dengan nama-nama ini. Biqaulihi, Allah berfirman, fad'uuhu biha. Berdoalah kalian dengan nama-nama ini. Katakan ya Allah, ya Rahman. Katakan ya Karim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalal, ya Dzal Jalal Ikram. Sebutlah nama-namanya dalam berdoa. Ya, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin. Sebutkan. Berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Latif, ya Latif, ya Sittir, Ustur Uyubana, wahai Zat yang menutupi, tutupilah aib-aib kami. Ya Sittir, ya Sittir. Katakan demikian. Berdoalah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syamilun du'ail ibadah. Dan perintah ini, ya, mencakup segala macam bentuk doa-doa, baik dia yang merupakan doa ibadah wa du'ail mas'alah, ataupun doa yang merupakan permintaan. Segala macam zikir-zikir kita dalam menyebutkan nama-nama Allah sambil kita berjalan, membawa mobil, membawa motor kita, mengatakan ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalalil Ikram. Tak ada yang kita minta. Namanya doa ibadah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa yang kita minta? Tak ada. Ini namanya doa ibadah. Ada pun doa masalah. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Ya Syafi, wahai Tuhan yang menyembuhkan, isfi maradi, sembuhkanlah penyakitku. Ya Syafi, ya Syafi. Ini doa masalah. Ya. Maka kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah baik dalam doa masalah, doa yang berupa permintaan maupun doa yang berupa zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min ajalli ta'at. Dan kita terkadang menyepelekan hal ini padahal dia adalah seutama-utama ketaatan, engkau menyebut nama Tuhanmu yang kau cintai. Dan itulah tanda kecintaan makhluk kepada Tuhannya, selalu disebut. Kalaulah dalam kehidupan dunia ini makhluk yang kita cintai selalu kita sebut-sebut namanya. Kadang-kadang ngigau pun menyebutkan nama makhluk tersebut. Ya Fulana, Zainab, ya Maryam, ngigau dia. Karena cintanya kepada Zainab dan Maryam sampai-sampai masuk ke dalam alam sadarnya, alam tak sadarnya, ngigaunya pun nyebut-nyebut nama Zainab. Kadang-kadang nampak orang semua nampaknya Zainab. Subhanallah. Tersebut namanya. Ya. Bagaimana dengan Jalla wa Ala yang dialah Zat, ya, yang padanya segala keindahan ada. Bahkan semua keindahan dunia ini adalah bagian daripada rahmatnya Allah Tabaraka Taala. Dia yang ciptakan. Subhanallah. Ya. Karena itulah berzikir dengan nama-nama Allah merupakan ajallu ta'at. Ketaatan yang sangat mulia, wa'adhamul qurab, ya, perbuatan taqarrub yang paling agung. Apalagi kita berada di bulan-bulan ini, di bulan haram, berada di tanggal, ya, 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang begitu besar keutamaannya. Perbanyaklah zikrullah tabaraka taala, meskipun hanya sekedar terlihat dengan lisan sepilih, ya. Perbanyak takbir kepada Allah. Ini adalah ya hari-hari kita disunahkan bertakbir, bukan hanya ketika masuk ya tanggal 10 Dzulhijjah. Sejak awal 1 Dzulhijjah kita telah diperintahkan bertakbir, memperbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilham. Sambil kita berjalan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Perbanyaklah bertakbir pada hari-hari ini. Ya, sebutlah padanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wadhkurullah fi ayyamin ma'lumat." Sebutlah Allah pada hari-hari berbilang. Baik itu pada 3 hari hari tasyrik maupun 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah, inilah hari-hari Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk memperbanyak ibadah. Di antaranya adalah zikir, dan di antara zikir yang paling utama adalah mengucapkan takbir. Naam. As-sadis, anna Allah wa'ada man ahsa 99 asman minha hifdan wa fahman wa amalan bima taqtadihi bi an yudkhilahul jannah wa hada min barakati hadhil asma' wa billahi wahdahut tawfiq. As-sadis, yang terakhir di antara utamaan kita mempelajari dan mengenal nama-nama Allah ini, annallaha wa'ada, sesungguhnya Allah telah memberikan janji, menjanjikan, man ahsa 99 asman, barang siapa yang mampu yang menghitung 99 nama, hifdhan, dengan menghafalkan 99 nama tersebut, wa fahman, dengan memahami setiap nama tersebut, wa amalan bima taqtadhihi, dan dengan mengamalkan apa yang terkandung dari nama-nama tersebut. Contohnya ya, kita hafal nama Allah Sami'. Pertama, kita hafal nama Allah Sami'. Yang kedua, ya, kita pahami maknanya bahwasanya Allah Maha mendengar. Ini fahman. Wa amalan, yang ketiga, kita amalkan konsekuensi daripada nama Allah yang Maha mendengar ini. Apa amalannya? Kita menjaga perkataan kita, jangan sampai keluar dari mulut ini kecuali apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggibah, jangan namimah, jangan merendahkan orang, jangan mencela orang, jangan memaki-maki orang. Kenapa? Karena kita yakin ada Allah yang Maha Sami', yang Maha mendengar. Jadi bukan sekedar menghafal-hafalkan saja, bukan dengan melagu-lagukan pula, tidak. Ya. Ya Sittir, ya Sittir, ya Sittir. Ini jarang antum tahu Sittir ini. Dia nama Allah. Ya, artinya Tuhan yang Maha menutupi hamba-hambanya. Ustur uyubana, tutupilah aib-aib kami. Ya, pertama mengetahui ada nama Allah Sittir. Yang kedua, memahami maknanya Allah lah yang menutupi aib manusia, celah manusia. Bahkan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala agar tak tampak aib kita setelah tubuh kita ini binasa, mati, jasad kita ini, Allah tutupi aib kita. Bagaimana caranya? Allah suruh kuburkan. Andai kata kita mati tak dikuburkan, Allahu Akbar. Semua orang akan begitu takutnya, mengerikan diri kita ini setelah mati. Subhanallah. Ya, mengerikan dalam 3 hari 4 hari berpecah. Subhanallah. Mengerikan, wajah berubah, berulat, belatung semua, bau busuk. Tapi di antara nama Allah Sittir, dia tutupi aib manusia setelah matinya. Dengan apa? Dikuburkan. Subhanallah. Itulah yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, wal arda kifatan. Bumi sebagai tempat menyimpan. Allahu Akbar. Ya. Itu jasad kita setelah mati. Adapun aib dosa-dosa kita, wallahi kalau antum tahu aib saya, mungkin antum lempar di saya pagi ini. Banyaklah cerita kau Ustaz. Pak, lempar. Tapi Allah tutupi aib-aib kita semua. Kalau andai kata Allah singkap, kita enggak akan ada duduk satu sama lain. Alah engkau munafik, alah engkau. Allah tutupi semua aib kita. Subhanallah. Ya. Kita harus syukuri aib dalam diri kita. Subhanallah. Kita ini indah casingnya. Kalau andai kata masuk ke dalam, apa dalam perut kita ini? Subhanallah. Usus yang terbelit-belit, mengerikan, belum lagi kotoran yang begitu dahsyat, baunya busuk. Sini saya tak mencium bau ini. Antum wangi-wangi harum. Sitir di antara maknanya, Allah menutupi aib kita. Kotoran-kotoran tersebut dalam diri kita tak berbau. Ketika dikeluarkan di sana, baru terasa baunya. Sitir. Subhanallah. Ya Allah tutupi diri kita. Bahkan Allah berikan kepada kita pakaian. Sitir. Tak sebagaimana Allah ciptakan hewan-hewan. Lembu tak perlu antum siapkan untuknya pakaian. Pakaian siapa nih? Pakaian lembu. Tak perlu. Allah buat pakaian permanen. Subhanallah. Mau antum pakaian permanen gak ganti-ganti. Allahu Akbar. Sitir. Allah maha menutupi aib-aib manusia. Kalaulah Allah ciptakan kita bagaikan binatang, alangkah malunya. Tak butuh pakaian. Subhanallah. Ya. Tapi manusia diberikan pakaian. Yang punya tato tertutup dengan pakaiannya. Yang punya panu tertutup dengan pakaiannya. Yang punya kadas kurap tertutup. Yang kadang-kadang jerawatnya belang-belang di belakang tubuhnya ini. Subhanallah. Semuanya di antara pemahaman kita tentang Allah yang bernama apa? Sittir. Subhanallah. Lihatlah wajah kita yang masya Allah, kulit kita yang begitu indahnya, bandingkan dengan kulit hewan yang belang-belang. Subhanallah, payah kita beda-bedakan. Zebra itu kita masya Allah takjub, gimana dia mengenal yang ini anaknya. Payah kita sama-sama semua. Iya, temuilah ikan-ikan yang belang-belang itu. Subhanallah. Ikan belang-belang banyak. Ikan kerapu yang belang-belang. Kita lihat mirip-mirip aja. Subhanallah. Ayam yang subhanallah. Tapi induknya mengetahui. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Pertama menghafalkan, yang kedua memahami, yang ketiga mengamalkan. Konsekuensi daripada sifat-sifat yang kita ketahui tersebut. Ya, di antara bentuk pengamalannya ketika kita mengatakan Allah itu sitir, Tuhan yang maha menutup, maka tidaklah kita tutupi aib saudara-saudara kita. Tidak kita bongkar aibnya. Apalagi di medsos, dibombardir dia. Siapa yang sudi? Apalagi aib penguasa. Subhanallah. Tutupi aib-aibnya. Kadang-kadang penguasa salah bersikap, ya, lupa dia memberikan ucapan selamat contohnya, ya, kepada orang yang telah berhasil untuk bangsa. Lupa, karena penguasa lupa, ya, ini orang kafir menang, diucapkan selamat, ini orang muslim menang, lupa diucapkan selamat, udah habis dibuli di mana-mana. Boleh jadi dia tak pernah terpikir, dia terlupa. Subhanallah. Ya. Maka konsekuensi daripada memahami sitir, tutupi aib-aib manusia. Jangan sebarkan. Dan sekarang dampak daripada medsos, jaring sosial, semua aib dihumbar, kejelekan semakin dahsyat. Pembunuhan dihumbar, pemerkosaan dihumbar, yang menggugurkan anaknya, yang membakar kekasihnya. Subhanallah, diumbar, ini bukan menambah kebaikan, menambah kejelekan. Subhanallah. Karena semua kejahatan itu ketika di-share, disebar, membuat orang masuk ke dalam alam pikirnya ada kejahatan itu. Ya, dahulu kala tak ada share-share, TV masih hitam putih, nyaman, aman, tenteram, damai. Sekarang kita kemana-mana takut. Subhanallah. Yang seharusnya di-share adalah kebaikan. Dengan di-share-nya kebaikan, berkuranglah kejelekan. Ini tidak. Kebaikan ditimbun, kejelekan disebar. Subhanallah. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh beliau di sini, bahwasanya barang siapa Allah wa'adah, Allah berjanji kepada siapa-siapa yang berusaha untuk menghitung 99 nama. Dan bukan hanya batasan 99 nama Allah, lebih daripada itu. Kemudian berupaya menghafalkannya, memahaminya, mengamalkan konsekuensinya, bi an yudkhilahul jannah. Allah janji masukkan dia ke dalam surga. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Inna lillahi tis'atan wa tis'in isman mi'atun illa wahidah. Sesungguhnya mi'atan illa wahida, Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1 man ahsaha, yang berusaha menghitung 99 nama ini, dakhalal jannah, masuk surga. Ya, bukan hanya sekedar menghitung, melakukan, menyanyikan, tak ada gunanya. Subhanallah. Kecuali dipahami. Ya. Dia berzikir, ya sami'u ya basir, sambil merubah-rubah data. Korupsi, koruptor. Ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Subhanallah. Karena tak tahu maknanya. Ya. Sambil mencuri dia, bismillah. Tak tahu dia apa yang dia ucapkan itu, pelecehan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, sambil mencuri dia, ya ghaffar, ya ghaffar. Subhanallah, pelecehan terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa hadha min barakati hadhil asma. Ini semuanya dampak dari keberkahan nama Allah ini. Nama-nama Allah, wabillahi wahdahu taufiq. Ya. Dan segala macam bentuk taufiq hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Kita padakan kajian kita hari ini insyaallah. Kalau masih ada ajal kita, kita lanjutkan ya judul yang baru di kesempatan yang akan datang. Jahadatu ahli sunnah fi babil asma'i was sifat. Ya, bagaimana lurusnya ahli sunnah dalam ya menyikapi nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Allah tabaraka taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.